السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبع سنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. وبعد، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. جماعة صلاة عيد الأضحى yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan utama, marilah kita panjatkan syukur kita kehadirat Allah Azza wa Jal yang telah menyampaikan usia kita sampai dengan saat kita duduk sekarang ini. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang pandai untuk menggunakan usia sehingga menghantarkan kita kepada keberuntungan. Jamaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Agar sisa hidup kita menguntungkan. Itulah judul khutbah yang ringkas yang ingin saya sampaikan pada pagi hari yang redup ini. Saat ini di mana kita duduk di sini, saudara-saudara kita masih bermalam di Muzdalifah. Untuk kira-kira nanti jam 9, jam 10 mereka semuanya mengarah ke Mina, kecuali mereka yang uzur, mungkin karena sakit, mungkin karena sepuh dan lainnya. Mereka setelah pertengahan malam tadi mulai diperbolehkan bergerak menuju ke Mina. Jamaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita di sini, mari kita segarkan, mari kita ingatkan, mari kita luruskan hidup kita agar sisa hidup kita menghantarkan kita pada keberuntungan, bukan pada kerugian. Jamaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis muttafaqun alaihi, Abdullah bin Amr bin Al-As menyampaikan hadis Rasul. Kata beliau alaihi salatu wassalam, "Inna Allaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minal 'ibad." Allah tidak akan cabut ilmu begitu saja dari manusia. "Walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama." Tetapi Allah cabut ilmu dari dunia ini dengan melalui mewafatkan mereka para ulama. Hatta idza lam yubqi aliman, sehingga jika tidak tersisa satu alim pun, ittakhadhan nasu ru'usan juhalan, manusia, orang-orang mengangkat, menjadikan orang-orang bodoh sebagai kepala-kepala pemimpin-pemimpin, bahkan pengarah dan pemutus perkara mereka. Fasu'ilu, karena mereka orang bodoh, pada saat dihadapkan masalah, dimintai fatwa, diajukan pertanyaan, maka jawaban, fatwa, sikap dan keputusan mereka, aftau bi ghairi ilmin, mereka berfatwa mengeluarkan kebijakan tanpa ilmu. Akhirnya adalah kata Rasul, fadallu adallu. Mereka tersesat. Dan orang yang menjadi korban fatwa dan jawaban salah pun menjadi tersesat. Mereka sesat dan menyesatkan. Zaman kita seperti sekarang ini sudah mulai. Para ulama, rabbaniyun, hamalatul ilmi, pembawa ilmu yang benar. Allah panggili, Allah wafatkan. Dan yang tersisa bahkan viral. Kesohor. Kemana-mana namanya, suaranya, tulisannya. Nyeleneh. Karena keluar dari apa yang Rasulullah dulu sampaikan dan dakwahkan. Mengatasnamakan Rasulullah sambil ngacau, tidak jelas bahasa apa yang dia sampaikan. Jamaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bisa jadi menghalalkan, bisa jadi mengharamkan, membolehkan, tidak boleh, menyuruh, melarang. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak ditemukan melakukan itu atau bersikap seperti itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jamaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di hadis lain melalui Aun bin Abi Juhaifah dari ayahnya Rasul bersabda, kata beliau, "Inna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam naha an samanid dami wa samanil kalbi wa kasbil baghi wa la'ana akilar riba wa mukilahu wal washimata wal mustawshimata wal musawwira." Diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya. Kemana hadis ini? Kata beliau, Rasul melarang berarti mengharamkan harga hasil usaha dari darah. Mungkin darah segar, dia makan, dia minum, dia jual, dia ambil duitnya. Mungkin darah manusia, dia bunuhi, dia mendapatkan hasil daripada mendolimi, menganiaya, dan menderitakan manusia, atau bahkan membunuhnya. Samanil kalbi, jual beli anjing. Sesuatu yang haram, yang najis diperjualbelikan, lalu dia berbangga dengan penghasilannya. Mendagangkan, menjajakan diri, menjadikannya sebagai penghasilan. Bahwa dia berzina, dia mendapatkan penghasilan dari zina, atau dia menjadi bos supaya orang berzina dan dia memperoleh hasilnya. Allah mengutuk pemakan riba. Allah mengutuk orang-orang yang memberi makan dari hasil riba. Allah mengutuk orang-orang yang mentato, yang diminta tato, bahkan mereka yang melukis dan menggambar yang bernyawa. Rasul melarang semua ini, tetapi bukankah kita bisa jadi setiap hari melihat yang demikian? Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemana kita, di mana kita, mana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tidakkah kita takut kepada Allah? Kenapa mumpung itu digunakan untuk maksiat? Kenapa mumpung itu digunakan untuk melanggar, melawan, menentang syariat Allah Subhanahu wa taala? Bahkan di sisi lain ada hadis, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, Al-Imam Ahmad, bahwa Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu meriwayatkan kepada kita Rasul bersabda, kata beliau, "Saya li umurakum ba'di rijalun yutfi'una sunnata wa ya'maluna bil bid'ati wa yuakhiruna as-salata 'an mawaqitiha." Bisa jadi, kata Rasul, tidak lama lagi yang akan menjadi penguasa kalian, mengurusi perkara dan urusan kalian, adalah mereka orang-orang yang mematikan sunnah, mengamalkan bid'ah, bahkan mengakhirkan, menyepelekan, tidak menomorsatukan, tidak mengutamakan salat. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau saya bacakan terus-menerus, maka bukan khutbah namanya. Akan tetapi yang ingin saya sampaikan adalah, wahai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketahuilah Islam yang kita yakini dengan benar ini. Masalah di depan kita, di sekeliling kita, mungkin kita alami sendiri adalah banyak. Kemaksiatan di mana-mana. Kemiskinan merajalela, bahkan banyak orang yang tadinya cukup sekarang menjadi miskin. Dan yang tadinya miskin sekarang menjadi melarat dan tambah miskin. Terbelakang, orang-orang maju, kita masih berkutat dan berselisih dan mau diadu domba sesama kita. Kebodohan, tidak tahu ini, tidak tahu itu. Bahkan baca Al-Quran pun tidak bisa. Sudah bisa baca Al-Quran pun tidak membaca. Sudah membaca pun tidak mengetahui dan tidak memahami. Bahkan sudah paham pun dia terbeli. Ada perintahnya dalam Al-Quran, tapi seolah dia tidak tahu. Ada larangannya, tetapi dilanggar. Terlena dengan kenikmatan dunia. Sibuk mencari dunia, sibuk menikmati dunia. Allah terlalaikan. Tidak tahu bahwa yang memberi dia mampu adalah Allah. Yang memberi dia rizki adalah Allah. Yang membuat dia sehat sehingga bisa bekerja itu adalah Allah. Kalau berbicara mati, dia lari. Kalau berbicara dunia, dia bila perlu lebih dibesarkan dan diutamakan daripada Allah. Allahu Akbar diserukan dari masjid, seolah tidak mendengar. Penyakit wahan tumbuh subur. Perpecahan, perselisihan umat. Seakan kita tidak percaya, tidak yakin bahwa perselisihan dan perpecahan itu bukan menjadikan kita maju, tetapi menjadikan kita mundur. Bukan menyebabkan kita kuat, tetapi kita lemah. Bukan menyebabkan menghantarkan kita bahwa kita menjadi tuan, tetapi kita akan menjadi budak. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Belum lagi saudara-saudara kita di Palestina, mereka di sana turun-temurun, tanah miliknya dari Allah, dari keturunannya, kakek nenek moyangnya. Tetapi mereka yang tidak tahu diri, Zionis, yang dia adalah semula pengungsi, yang budugan, yang kerempengan dan penyakitan, datang sekarang justru ingin membasmi dan menggenosaid saudara-saudara kita di Palestina. Lalu berbicara hak asasi manusia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ayuhal muslimun, wahai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sadarlah, bangunlah. Sungguh usia kita tidak lama. Setiap kita akan ditanya oleh Allah, ngapain saja kamu hidup? Kenapa hanya perut dan kemaluan yang kalian penuhi? Sementara ajaran Allah, Allah, Rasulullah dicubit, bahkan diinjak dan diolok-olok. Seakan kita tak peduli. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Padahal, kata Rasul, Allah berfirman, di dalam Al-Quran, kata Allah, فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَهُمْ يَحْزَنُونَ. Kata Allah Subhanahu wa taala, adapun jika di antara kalian begitu datang petunjuk Allah Subhanahu wa taala lalu dia mengikuti petunjuk Allah dan petunjuk Rasul itu, kata Allah, Allah jamin kamu tidak akan disentuh rasa takut. Kamu dijamin tidak akan didatangi oleh penyakit sedih dan stres. Allah berfirman, Fa imma yatiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Siapa yang mengikuti petunjukku, kata Allah, kamu tidak akan sengsara, kamu tidak akan tersesat jalan. Kata Allah, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Kalau kalian iman dengan sesungguhnya murni, benar, lurus, kamu akan memperoleh aman. Dan kamu akan selalu diberi petunjuk oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, man amila salihan min zakarin aw unza, wa huwa mu'minun, walanuhiyannahu hayatan tayyibah, walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Kalau kalian beriman, kalau kalian beramal saleh, kalian mukmin, membenarkan Allah dan Rasulullah, kami akan beri hidupmu dengan kehidupan yang baik. Dan kalau kamu mati hari kiamat besok, Allah akan balas dengan balasan lebih baik dari apa yang kalian kerjakan. Allah berfirman, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardi. Kalau kalian beriman, kalian bertakwa, maka Allah akan buka keberkahan dari langit, dari bumi untuk kalian. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jamaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ragukah kita dengan pernyataan Allah? Ragukah kita dengan janji Allah? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oleh karena itu, saya ingin sampaikan apa yang harus kita lakukan. Mungkin akan bertemu dengan Idul Adha yang akan datang atau tidak, tidak tahu. Tetapi marilah sisa hidup kita, kita jadikan supaya dia menjadi menghantarkan kita kepada beruntung. Bagaimana caranya? Khatib berpesan untuk saya sendiri dan kita semua, umat Muhammad dimanapun berada dan mendengar pesan ini. Yang pertama adalah Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, fastamsik billati uhya ilaik innaka ala siratim mustaqim. Berpegang teguhlah kalian dengan apa yang diwahyukan kepadamu, sungguh kamu berada di atas jalan yang lurus. Allah menjamin, jika kita pegang teguh Al-Quran, pegang teguh hadis Rasul, kita berada di atas jalan yang lurus. Allah berfirman, ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi. Ikuti apa yang Allah turunkan kepada kalian, jangan ikuti selainnya. Ini pesan Allah. Oleh karena itu langkahnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, jangan pernah segan, bosan, jemu, malas untuk melakukan talabul ilmi, mencari ilmu, belajar. Siapa yang mengaku bahwa dia sudah tahu, berarti orang itu tidak tahu. Belajarlah, ilmu Allah sangat luas. Yang kedua, ikutilah pedoman Islam. Islam ini Allah turunkan dari mulai Adam sampai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terus semakin sempurna dan sempurna dan sempurna sampai dengan akhir zaman menjadi paling sempurna. Al yauma akmaltu lakum dinakum. Sempurna artinya tidak perlu untuk ditambah. Sempurna artinya tidak perlu dikurang. Sudah cukup dengan Islam. Puaslah dengan Islam. Insyaallah kita akan terhantar menuju beruntung. Berdoalah kepada Allah, ya muqallibal qulub, sabbit qulubana ala dinik. Ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Doa, doa kepada Allah agar kita istiqomah. Ketiga, berusahalah, bersungguh-sungguh. Tidak cukup dengan doa, bekerja, beramal soleh. Apa yang kita mampu, isi hidup kita dengan beramal sesuai dengan tuntunan Allah sedapat mungkin, mumpung belum rugi. Jaga pergaulan. Kalau kita mau cari teman, mau bergaul, mau hidup bersama, carilah orang yang kira-kira bisa menghantarkan kita pada beruntung. Jangan membuat polusi berpikir, menjadi akidah rontok, bahkan moral menjadi ambruk. Pergaulan sangat penting diperhatikan. Karena itu siapa yang ingin untung, maka perhatikan baik-baik hal demikian. Berikutnya, jangan sepelekan. Konsumsi hidup kita harus halal, harus thayyib, bukan sekedar sehat bergizi. Halal, thayyib. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan terakhir yang ingin saya sampaikan melalui khutbah ini adalah jangan abaikan amar ma'ruf dan nahi mungkar sedapat mungkin. Kalau kita tahu kebenaran, sampaikan pada orang lain. Jangan nunggu besok. Jangan nunggu ustaz lahir. Jangan nunggu ustaz banyak. Jangan serahkan pada ustaz. Ustaz itu makhluk aneh. Karena mengajarkan kebenaran bisa jadi dituduh. Dituduhnya adalah radikal. Orang sekarang mulai diajak kepada hadis, Quran, fundamental. Kalau tidak tahan uji, ustaz itu adalah di ujung tombak. Menjawab bisa jadi hati-hati dan ketar-ketir. Tidak menjawab, dia tahu ilmunya harus dia jawab. Amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau ada sesuatu yang mungkar, cegah, jangan cukup dengan hati. Kalau ditingkari dengan hati saja, mereka, orang-orang yang mungkar itu, seakan tidak ada rintangan. Berjamaahlah, bersama, kalau tidak bisa sendiri, untuk menyelamatkan dunia ini. Kata Rasulullah SAW, La ta'murunna bil ma'ruf, wa la tanhawunna 'anil munkar. Kamu kerjakan amar ma'ruf nahi munkar, aw la yusikanna an yursila 'alaikum iqaban. Atau aku akan turunkan kepada kalian iqab, uqubah, hukuman, atau siksa, atau azab. Na'udzubillah min dzalik. Lalu setelah kalian merasakan bahwa itu adalah hukuman Allah, azab Allah, kelemahan manusia, kesalahan karena berbuat kemungkaran, lalu dia sadar, oh minta ya Allah selamatkan kami. Kata Allah, tidak akan ditanggapi doamu. Fatad'unahu fala yustajabu lakum. Kalian berdoa, kalian tidak akan didengar doa kalian. Karena apa? Kalian tidak lakukan penyebabnya. Amar ma'ruf nahi munkar diabaikan. Bahkan bisa jadi adalah mendiamkan. Na'udzubillah min dzalik. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ibu-ibu, akhwat, muslimat, fatayat. Saya sampaikan bahwa dahulu Rasul menghususkan datang kepada akhwat untuk berpesan. Jangan sampai kalian menjadi menghuni neraka. Karena itu, layanilah suami dengan sesungguhnya, didiklah anak dengan sesungguhnya, syiarkan Islam, jadilah wanita-wanita yang salihat, muslimat, mukminat, muti'at. Kalau wanita-wanita kita itu salihah, muslihah, masyarakat lebih dari 50% akan terpengaruh menjadi orang-orang yang saleh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mari kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan di pagi hari yang redup dan sejuk ini, kita memohon dan Allah kabulkan doa kita untuk kita, keluarga kita, bangsa kita, dan negara kita yang kita cintai. Jangan lupa bersolawat atas Rasulullah. Salawat atas Rasul juga bagian dari solusi. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم إنا نعوذ بك من البلاء والوباء والغلاء والفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين المضطهدين المغتصبين اللهم دمر أعداءك أعداء الدين من الصهيونية اليهود الغاصمة اللهم إنك عزيز جبار لا يعجزونك اللهم أرنا عجائب قدرتك Allah mansur ikhwanana al-muslimina fi Palestin wa fi kulli makan. Allahumma ja'al baladana hadha Indonesia baladan aminan mutmainnan rahan wa sa'ira biladil muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.